terhias hidupku bersamamu. Ku ingin tetap menggenggam tanganmu, tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku, caraku mencintamu. Maaf, ku harus pergi. Kini ku simpan rasa di hati ini. Rasa di hati.